yang dibawain tak lebih dari lagu-lagu melo-melo semuanya. Ini juga permintaan dari Petraka. Tentu bareng bersama Petraka juga ada Ramayana, ada Desain Shooting. Gak desain? Gak keren. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Ju Palapa. Tulus. Betul sekali. Petra kah? Memang oh yeah. Aduh. Aduh, ini belum ada ngantuk, Bu.